أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yang dihormati saudara pengurusi majelis kita pada malam ini, yang berbahagia ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surah An-Nur yang hadir pada malam ini, dan seterusnya kepada semua muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Antara perkara yang kita lihat tidak diberikan perhatian oleh umat Islam mutakhir ini, di saat mereka menyambut ulang tahun peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berlakunya satu tamadun dan peradaban besar kepada umat Islam di seluruh dunia di sepanjang zaman. Suatu yang telah dipamerkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah yang dilalui oleh baginda dan para sahabat radhwanallahu alaihim ajma'in dengan segala pengorbanan yang telah mereka buktikan. Malangnya umat Islam tidak nampak perkara itu. Wallahu a'lam, sama ada memang tak nampak sungguh ataupun buat-buat tak nampak, sengaja nak menyembunyikan fakta yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Saya duk perhati mutakhir ini, apabila mengikuti program ceramah perarakan ataupun pengisytiharan tokoh sempena dengan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ramai dari kalangan kita hanya meriwayatkan perlunya hijrah itu ialah merubah sikap. Ubah sikap daripada malas menjadi rajin, daripada jahat menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik, daripada negatif menjadi positif. Lalu diulas, diceramahkan, disyarahkan bagaimana yang dimaksudkan berlakunya perubahan-perubahan itu. Saya tidak nafi, betul. Saya tidak nafi, benar, bahawa antara perubahan yang perlu dilakukan oleh umat Islam ialah daripada malas menjadi rajin, daripada jahat menjadi baik, daripada negatif menjadi positif. Ini adalah suatu yang perlu diperbaiki dari masa ke semasa, perlu diubah dari masa ke semasa untuk mencari kesempurnaan, untuk mencari kebaikan. Tetapi dia bukanlah merupakan suatu iktibar yang muktamad daripada peristiwa hijrah. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nak mengajar kita daripada malas menjadi rajin. Hijrah Nabi berpindah ataupun berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah bukan nak latih dan bukan nak didik umat Islam supaya dari malas menjadi rajin. Kalau temanya berubah dari malas menjadi rajin, lebih baiklah Nabi kekal di kota Mekah. Sebab Mekah pada waktu itu adalah kota metropolitan. Mekah pada waktu itu ialah kota yang penuh dengan saingan korporat dan konglomerat yang bersaing antara satu sama lain. Yang menjadi pusat pertemuan dagangan daripada segenap tanah Arab pada waktu itu. Di situlah berkumpulnya para syuara yang akan bertanding ataupun bersaing untuk melihat siapakah yang paling faqih, siapakah yang paling fasih dari kalangan mereka untuk berbahasa Arab dengan segala seninya, dengan segala nahwu dan tata bahasa. Di situlah di kota Mekah manusia berlumba-lumba untuk mencari harta. Kalau nak jadi rajin, elok sangat tinggal di Mekah. Jangan ke mana-mana. Tak perlu ke Madinah. Apatah lagi Madinah itu ialah negeri yang gersang. Negeri yang kering kontang. Negeri yang tidak ada hasil bumi yang lumayan. Sebagaimana apa yang ada di kota Mekah. Tetapi kenapa Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Jawapannya bukan untuk menjadikan para sahabat khasnya, umat Arab amnya pada waktu itu, daripada malas menjadi rajin. Bukan itu. Tetapi saya tidak menafikan bahawa perubahan itu perlu dilakukan antara perubahan yang mesti dilakukan oleh setiap umat manusia khasnya Muslim ialah daripada malas menjadi rajin. Itu saya tidak nafi. Cumanya nak jadi rajin ini tak payah tunggu hijrah. Tak payah tunggu maulud. Tak payah tunggu Isra' Mi'raj. Dari masa ke semasa wajarnya kita berubah daripada malas menjadi rajin, sentiasa bersaing untuk memajukan diri kita. Hijrah ni ada sesuatu yang lebih besar daripada itu yang perlu diteliti, yang perlu dipahami, yang perlu diinsafi oleh setiap umat manusia, khasnya umat Islam. Terutama dalam Hijratul Kubra daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ni saudara ringkasnya saya noktahkan di atas tiga noktah. Yang pertama ialah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, hijrah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ke Habasyah. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama ini tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini dipimpin oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam dua kelompok ataupun dua delegasi pergi ke Habsyah. Peristiwa hijrah ini bermula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan rasa bimbang. Kalau-kalau akidah umat Islam pada waktu itu terancam dan tergugat akibat tekanan yang begitu hebat yang dikenakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kita tahu sejarah penyeksaan kufar ke atas umat Islam. Mereka sanggup membunuh. Sebagaimana mereka membunuh keluarga Yasir. Nah, Yasir mati dicekik sampai lemak kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Istrinya Sumayyah disula dengan menggunakan tombak daripada arah duburnya sehingga keluar tombak itu daripada arah mulutnya. Begitulah kejam dan sadisnya penyeksaan yang dilakukan oleh golongan kufar pada waktu itu ke atas umat Islam. Dalam keadaan umat Islam baru memeluk ajaran Islam, baru menerima Islam, mereka tak sempat lagi nak masuk universiti Islam antarabangsa, nak masuk fakulti pengajian Islam. fakulti pengajian ilmu wahyu. Tak sempat. Usahkan nak masuk universiti. Nak baca kitab matlain bandaran pun tak sempat. Nak baca Munyatul Musalli pun tak sempat. Baru mengucap dua kalimah syahadat, kena tangkap oleh majikan. Nah, sebagai contoh, Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu mengucap dua kalimah syahadat, terus ditangkap oleh majikan. Lalu dijemur di tengah padang pasir. Diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Dipaksa untuk kembali murtad. Menjadi kufur kepada Allah. Qul Hubal Allata wal Uzza. Katakanlah olehmu, wahai Bilal, Hubal, nama Tuhan berhala mereka, Allata wal Uzza, supaya kembali menjadi murtad. Tetapi Bilal pada waktu itu, walaupun baru mengucap dua kalimah syahadah, tak sempat lagi nak ikut kuliah maghrib Nabi SAW, terus ditangkap. Tetapi dia faham makna kalimah La ilaha illallah. Dia faham makna Muhammad Rasulullah. Apabila dipaksa supaya murtad, Bilal kata, Allahu Ahad. Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Allah itu satu. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa, yang Maha Esa. Dia tak berganjak daripada akidatul tauhid yang telah dilafazkan. Ini hebat orang dulu. Kita ni kadang-kadang belajar tak tahu berapa buah kitab dah habis. Setengah-setengah tu keluar fakulti pengajian Islam. Ada bachelor honors. Ada master. Kena projek. Tanah 2 ekar ke bawah. Tukar akidah dengan harga dunia. Kalau hak kapur ni, pada sading dia 4 teng. Ha, susu cak teka 2 teng. Gula sekali, rebah berleping. Tak ingat dah akidah. Tak tahu dah nak beza di antara yang hak dan yang batil. Tapi sahabat masa tu hebat. Dalam keadaan hebat para sahabat, Nabi bimbang. Nabi bimbang kalau-kalau akidah mereka tergugat. Lalu Nabi cadang pada sahabat supaya berhijrah meninggalkan kota Mekah. Nun di sana khabarnya ada satu negeri yang bernama Habsyah. Pemimpinnya adalah pemimpin yang adil di kalangan ahli kitab, iaitu An-Najasyi. Nabi beritahu pada sahabat. Lalu sahabat berhijrah di atas restu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini hijrah yang pertama berlaku dalam Islam. Misinya adalah untuk menyelamatkan akidah. Bimbang akidah disentak oleh kekejaman dan kezaliman orang-orang kafir pada waktu itu. Nabi tak menyertai hijrah ini. Nabi kekal tinggal di Mekah untuk meneruskan gerak kerja dakwah, menemui masyarakat non-Muslim pada waktu itu supaya mereka kembali kepada jalan Islam, mentaati Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua ialah hijrah Nabi ke Taif. Nabi berhijrah ke Taif bersama dengan seorang anak angkatnya, sahabatnya yang diambil sebagai anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dua orang Nabi berhijrah ke Taif. Tujuan Nabi berhijrah ke Taif, sahabat tak menyertai hijrah ini kecuali Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak menyertai. Misinya adalah untuk menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah keluar daripada kawasan kota Mekah pada waktu itu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang. Dakwah yang dibawa oleh Nabi dihalang oleh orang-orang kafir Mekah. Lebih menyedihkan lagi, yang halang dakwah Nabi ini di kalangan kaum keluarga Nabi sendiri, di kalangan sanak saudara Nabi sendiri, antara yang menentangnya pak saudara Nabi sendiri. Sebagai contoh, apabila Nabi naik di atas bukit Safa, Nabi beritahu, Nabi himpunkan orang-orang kafir Quraisy. Dia kata, ya mahsyaral Quraisy, wahai puak-puak Quraisy, aku nak beritahu kepada kamu bahawa daripada belakang bukit ini ada tentera yang siap datang untuk menyerang kamu. Adakah kamu percaya kepada kami? Percaya kepada aku? Abu Jahal awal lagi bangun. Abu Lahab bangun depan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, maafkan kami tidak percaya. Kamu adalah Al-Amin yang paling dipercayai dari kalangan kami. Yang menggelar Nabi sebagai Al-Amin ialah orang-orang Quraisy. Sebab dia kenal siapa Nabi SAW yang tak pernah menipu. Nabi tak pernah menipu. Seorang yang amanah. Malah rumah Nabi lah tempat tinggalnya. Barang-barang pesanan. Barang-barang amanah. Kalau nak tinggal amanah, nak bermusafir, nak minta tolong jaga rumah, tinggal anak kunci, dia tinggal rumah Nabi. Dia tak tinggal rumah Abu Jahal. Ha, tinggal rumah Abu Jahal, tinggal anak kunci saja. Ha? Habis lah, peti sejuk, asro, beyond apa semua. Bahan ke dia belaka lah. Ha, ni, dia tak tinggal rumah Abu Lahab. Dia tahu dah perangai Abu Lahab ni. Dia tinggal rumah Nabi SAW. Nabi seorang yang amanah, yang Al-Amin. Dikenali di kalangan orang-orang Quraisy. Dikenali di kalangan orang-orang kampung Mekah pada waktu itu. Tiba-tiba, Nabi SAW sebut, kalau kamu percaya dan kamu menggelarkan aku Al-Amin, bertaksikanlah bahawa aku ini adalah utusan daripada Allah. Dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Qul la ilaha illallah wa anni rasulullahi ilaikum. Katakanlah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku ini adalah utusan Allah yang dihantar kepada kamu. Apabila mendengar kenyataan itu, Abu Lahab tersentak. Dia bangun depan Nabi, dia kata, tabballaka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Inikah tujuan kamu himpunkan kami pada hari ini? Menyesal bagi pernik. Kalau tahu gitu tak bagi pernik. Ha? Ada kemunasabah nak beritahu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Muhammad. Sedangkan Tuhan kami ada 360. Yang kami letak di sekeliling Kaabah. Yang kami sembah saban hari. Ada Tuhan siang, Tuhan malam. Tuhan pagi, Tuhan petang. Tuhan cerah, Tuhan gelap. Tuhan kenyang, Tuhan lapar, Tuhan tinggi, Tuhan rendah, Tuhan gemuk, Tuhan kurus. 360. Tuhan hujan, Tuhan kemarau. Disembah oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Mari Muhammad. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Celaka kamu Muhammad. Ni Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Dialah yang semula utus 10 ekor sambut maulud. Sambut kelahiran Nabi. Apabila Nabi lahir, bangganya Nabi lahir, 10 ekor unta dia semula. Orang pertama sambut maulud, Abu Lahab. Ha? Bukan kita. Ha, kadang-kadang kita ni sahurah. Baru semula hayang 3 ekor. Ha, seolah-olah kita lebih sayang kepada Nabi. Ha, kepada Nabi. Abu Lahab sayang ke Nabi 10 ekor unta semula. Orang pertama sambut maulud. Dan dialah juga orang pertama yang menentang Nabi SAW. Ha, tak pelik lah. Kalau ada zaman lain, zaman kita sekarang ni. Ha, sambut maulud, jangan main, berharap. Ha, dengan munggu mangga kiri kanan. Tapi dialah yang menentang hudud. Dialah yang menentang syariat Allah. Dialah yang menentang sunnah Rasulullah. Dialah yang menentang agama Allah. Tak boleh. Sebab, kali ini dah berlaku. Ha? Dia telah mengikut sunnah Abu Lahab ala syila'anatullah. Sehingga akhirnya Allah turun ayat. Tabat tiada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Celakalah. Allah maki pula Abu Lahab. Sebab Abu Lahab maki Nabi. Yang menyampaikan ajaran tauhid. Allah maki balik Abu Lahab. Sebab tu dalam Islam ni ada juga tempat-tempat boleh maki. Ha, tapi kalau maki sama tak betul juga. Ha, cakap sikit maki orang. Cakap sikit maki orang. Tak betul. Ha, tapi ada masa-masanya boleh maki. Antara orang kita boleh maki ialah Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ni kena maki. Bahkan dalam semayang pun boleh maki. Ada orang dia kata, apa Tok Imam ni berdoa lalu. Tengah semayang pun maki orang juga. Ha? Tok Imam baca, tabat tiada Abi Lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab. Apa Tok Imam ni? Hak lepas tu lepas. Ha? Hak sudah ni sudahlah. Ha, wa ma mata mat wa ma fata fat. Hak mati-matilah. Hak lepas-lepas lah. Sudah-sudahlah. Aku nak ingat lagi. Kalau lepas kan. Duk maki lagi ke Abu Lahab? Tak boleh. Ataupun simpati ke Abu Lahab? Hai, tak gamak nak maki Abu Lahab. Ha? Tak gamak nak maki. Salah dia sikit je. Tak terima Nabi je salah dia. Ha? Salah dia tolak dakwah Nabi je. Tak gamak nak maki pun tak boleh. Kita baca Quran. Abi Lahab yang berarti itu. Tak ada tabat tiada sana. Ataupun yada Abi Lahab yang wa. Tak gamak nak sebut tabat. Tab tu kalau kita buka kitab kamu, maknanya celakalah. Celakalah. Tak percaya terang buka kitab. Buka tafsir. Maknanya celakalah. Siapa maki ni? Allah. Dia maki siapa? Abu Lahab. Pasal apa? Pasal dia maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada ulama sebut antara orang yang maki Nabi adalah antara orang yang layak kita maki balas. Ha, apabila dia maki Nabi, dia kata ke Nabi, dia hina Nabi, dia hina sunnah Nabi secara terang-terangan, antara orang yang boleh dimaki balas. Cumanya dalam uslub dakwah dia tak guna kaedah maki balas. Ha, lebih baik kita maafkan dia, kita jumpa dia, kita cakap dengan baik, ha, ambil pandangan ataupun ambil beramal dengan ayat yang lain pula. Ha? Apabila kamu bercakap dengan orang-orang yang jahil, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kamu bercakap dengan orang jahil, cakaplah dengan perkataan yang baik-baik. Ha, pasal orang jahil ni tak boleh ikut sangat kadang-kadang. Kita ikut sangat jahil dia tu, akhirnya nyodoh kita jadi jahil. Dia tak layak sangat, dia kena cakap lebih kurang cukup, layak sikit-sikit cukup. Jangan nak gaduh dengan dia. Ha, kadang-kadang setengah orang tu dia bergaduh dengan orang jahil. Dia balas dia kedai kopi. Dia kata jangan lawan undang-undang Islam. Jangan hina hukum Allah. Nanti batal akidah. Kawan dia jawab balik, aku peduli apa? Ha. Eh, mu tak reti masa ke? Kata tak boleh. Batal akidah. Jadi kafir tau. Kafir-kafir. Ah ha, sudah. Dia orang jahil, tak ada ilmu. Dia guna ni, guna kerah ken. Tahu ken? Ni, ken. Ken. Dia kira kerah ken. Dia tak ada hujah. Kafir-kafir. Ha, susah kita nak bahas dengan orang jahil. Akhir sekali kita kena sikit-sikit je. Sebut sepatah dua, dia tak dengar. Tunggu bulan depan pula. Ha, dengan harapan, ada perkembangan daripada hasil perbincangan kita yang pertama. Dia berfikir, mudah-mudahan kita boleh ubah pemikiran. Jangan kita lawan masa itu juga. Tak jadi. Itu kaedah dia. Baik, saudara dah hormati sekalian. Abu Jahal ni, Abu Lahab ni antara orang yang mengaku Nabi SAW sebagai al-amin. Tapi, dialah yang pertama menentang. Falah. Dakwah. Nabi sedih. Nabi sedih. Mana tak sedihnya yang lawan dakwah dia orang kampung dia sendiri, bukan orang lain. Orang dalam tamah dia. Satu tamah dengan Nabi. Cuma duduk di corner lock, Nabi duduk di sini. Apa yang Nabi dakwah, apa yang Nabi seru, semua dia tolak. Akhirnya Nabi kata, lebih baik aku bawa Islam ni keluar daripada Mekah. Sebagai percobaan awal, percobaan pertama untuk memastikan Islam berkembang. Oleh kerana orang Mekah tak terima, barangkali orang Taif boleh terima. Nabi plan nak bawa Islam pergi ke Taif. Taif ni sempadan dengan Mekah. Malangnya, perancangan Nabi ni terlebih awal diketahui dan dihidu oleh SBSD Mekah masa itu. Ha, lalu dia bocor rahsia perancangan Nabi nak pergi ke Taif. Dia beritahu kepada penduduk Taif. Dia kata, awas kamu, Muhammad akan pergi ke Taif. Si tukang sihir yang akan memecah belahkan masyarakat. Ha, Muhammad ni anti perpaduan. Muhammad ni anti pembangunan. Muhammad ni punah. Kalau kita ikut dia, gelap masa depan kita. Macam-macam lah dia kata. Macam pernah dengar ayat-ayat tu. Ha? Benda ni bukan baru. Ha, bukan baru. Dia tolak dakwah Nabi ni. Dia sampaikan kepada orang Taif. Dia kata, awak Muhammad adalah pemecah belah masyarakat. Muhammad adalah si tukang sihir. Nah, Muhammad adalah si tukang sihir. Dia akan memecah belah masyarakat. Siapa yang mendengar ucapan Muhammad akan terpukau. Oleh kerana itu, jangan kamu benarkan Muhammad masuk kota Taif. Lalu pembesar-pembesar Taif telah mengupah pemuda-pemuda tahan lasak. Ha, pemuda-pemuda bodoh yang boleh diupah. Untuk tahan Nabi jangan masuk Taif. Bukan mana, bukan mana-mana pun upah ya. T-shirt telah, topi sudu, nasi lemak buku. Ha? Tahan di pintu masuk Taif, tak benar Nabi masuk. Nabi datang, dia lempar batu. Berdarah jasad Nabi. Dia maki hamun Nabi. Dia halau Nabi keluar daripada daripada Taif. Nabi balik semula ke Mekah. Dalam perjalanan Nabi singgah di sebuah kebun anggur milik keluarga Syaibah. Di situ Nabi beristirahat, lalu Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa anta rabbul mustada'fin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila 'aduwwin man lahu amri illam yakum bika 'alayya ghadabun fala ubali. Panjanglah doa ni. Antaranya Nabi sebut, Nabi kata, Allahumma ilaika ashku ba'fa quwwati. Wahai Tuhanku, aku tak ada tangan kepadamu, aku mengadu betapa lemahnya kekuatan. Wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas, dan betapa sedikitnya helahku dan betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Anta Rabbi wa anta Rabbul Mustada'fin. Engkaulah Tuhanku ya Allah. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin mallaktahu amri? Kepada siapa kamu nak serahkan diriku ini? Adakah kamu nak serahkan aku ini kepada orang jauh yang senantiasa merancang untuk menyerangku, ataupun kepada orang jahat, musuh-musuhku yang senantiasa untuk menangkap dan memenjarakan aku? Jika tiada kemurkaan daripadamu ya Allah, aku tak peduli. Maknanya akan kuteruskan perjuangan Islam ini sehinggalah Islam menang ataupun aku mati binasa kerananya. Doa Nabi ini mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut doa ini telah menggegarkan ahli langit dan ahli bumi. Allah hantar malaikat berjumpa dengan Nabi. Mereka mari temu dengan Nabi. Offer ke Nabi nak hempas Bukit Taif ke atas seluruh penduduk Taif yang telah menghina Rasulullah dan melempar batu ke atas jasadnya sehingga cedera parah. Malaikat offer nak hempas bukit. Nabi kata la wallahi. La wallahi wa nafsi biyadih. Bal arju an akhruja min aslabihim man ya'budallaha wahdah. Nabi kata jangan malaikat, jangan, demi Allah, demi diriku yang berada dalam genggamannya, jangan engkau hempaskan bukit itu ke atas seluruh penduduk Taif. Bahkan apa yang aku harap akan lahir daripada sulbi-sulbi mereka generasi muda yang akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu binasakan mereka. Tak apalah. Nuak macam mana? Hak tua-tua ni, hak saluran satu ni tak nak terima. Ha? InsyaAllah hak muda-muda, hak saluran tiga. Hak saluran empat. Hak umur 21 tahun, ke 24 tahun, ke 40 tahun. InsyaAllah mereka akan sokong, mereka akan support perjuangan. Dan Nabi pernah sebut. Nabi kata, halafani syabab wa khalafani syuyuh. Ha, biasanya orang muda ni dia support, dia sokong perjuanganku. Berbanding orang tua, kebanyakannya lawan aku. Bukan semua, kebanyakan. Jangan kecil hati pula orang tua. Kebanyakan orang tua lawan. Dia orang tua ni dia pesen nak pegang hak lama. Pesen dia begitu. Macam contoh Abu Talib. Abu Talib ni dia tahu dah. Dia tahu dah Nabi bawa benda betul. Nabi bawa benda benar. Buktinya dekat nak mati, Nabi ajak dia mengucap dua kalimah syahadat. Tiba-tiba Abu Jahal, Abu Lahab ni mari kacar daun. Lagi bisik kat telinga Abu Talib pula, dia kata, mu ni tak erti malu ke nak ikut agama anak saudara mu sendiri? Mu tu kan pembesar Quraisy. Mu kan dah tu, takkan nak ikut agama anak saudara mu lekeh no? Sebut Allah Ta'ala Azza, dia talqin ke Abu Talib. Nabinya pula kat sebelah kanan ni, kul la ilaha illallah. Orang ni kata la ilaha illallah, orang ni kata Allah Ta'ala Azza. Akhir sekali Abu Talib paling ke Nabi, dia kata, Muhammad ginilah, aku tahu benda yang kamu bawa ni betul, tapi aku malu dengan kaum kerabat aku, aku malu dengan anak beranak aku, adik beradik aku. Kalau tinggal agama datuk nenek moyang yang telah aku warisi ni, jadi aku seorang ni kira pegang hak lama lah. Pegang hak lama lah. Mati Nabi itu. Nabi sedih. Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa Abu Talib. Lalu Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Allah tegur Nabi, tak boleh minta ampun kepada Abu Talib kerana Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucap dua kalimah syahadah. Ijma' di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Kecuali sebahagian daripada ulama-ulama syiah yang menganggap Abu Talib adalah mati dalam keadaan beriman kerana membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, syarat nak jadi muslim mesti mengucap dua kalimah syahadah. Nak ceritanya, perangai orang tua style gitu lah. Hak muda-muda lah Nabi harap. Ha, Nabi harap hak muda-muda ni akan sokong aku. Kalau malaikat hempah bukit ke atas penduduk Taif, mati habis, tak ada zuriat. Ha, tak ada lah orang muda nak ikut Nabi pada masa akan datang. Ini Nabi panjang pandangan dia. Jauh pandangan dia. Sebab tu saya selalu sebut pada kawan-kawan, itulah dia Nabi dalam berdakwah. Sabar membawa risalah Islam. Dahlah kena salak oleh kaum keluarga dia sendiri. Anak beranak dia sendiri, orang kampung dia sendiri. Bawa pergi ke Taif, dilempar dengan batu, dihalau di masjid. Dalam keadaan begitu tekanan, mereka offer nak musnahkan penduduk Taif. Nabi boleh sabar lagi. Allah, itulah Nabi. Kalau kita lah gamaknya, mereka mari tanya kita, ha, macam? Boleh kita empas dia bukit? Wallahualam, orang lain kalau saya, empah-empah jalan mereka tanya apa lagi? Ha? Tak payah tanya lah. Dah memang jahat. Nabi baru nak sampai risalah Islam. Tak cakap lagi. Kurang-kurang dengar dulu. Dengar dulu. Dahlah TV Mekah tak dibenar masuk. Suat khabar tak pun tak keluar. Dengar dulu apa yang Nabi nak cakap. Nabi nak bawa Islam. Kamu dia fikirlah. Itu sifat seorang manusia yang rasional. Dan sifat orang beriman pun begitu diajar oleh Allah. Allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Dengar dulu apa orang nak cakap. Lepas tu kita ikut yang baik. Bukan terus sekat, terus halal. Tapi apa yang berlaku, mereka sekat Nabi. Nabi balik semula ke Mekah. Sedih dia. Itu hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua ni percobaan Nabi nak menyebar dakwah keluar daripada kota Mekah. Tapi gagal pada waktu itu. Sahabat tak ikut. Nabi pergi dengan anak angkat. Adapun hijrah yang ketiga ialah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah ni dikenali sebagai Hijratul Kubra. Hijrah besar. Kerana hijrah ini menyeluruh. Nabi pun hijrah, sahabat pun hijrah. Tinggal kota Mekah. Pergi ke Madinah untuk misinya ialah menegakkan negara Islam. Yang pertama, sahabat hijrah ke Habsyah. Nabi tak ikut. Misinya mempertahankan akidah. Yang kedua, hijrah Nabi ke Taif. Sahabat tak ikut. Nabi je pergi dengan anak angkat dia. Misinya untuk menyampaikan dakwah. Hijrah yang ketiga, Nabi pun pergi, sahabat pun pergi. Misinya adalah untuk menegak dan mendaulatkan syariat Allah di bumi Yathrib pada waktu itu. Setelah lama dah berjuang. Lama dah berjuang. 13 tahun, mantap dah akidah. Tamring lagi usrah tiap-tiap malam tak berhenti. Ha? Liqa' fikri, mukhayyam. Nabi buat macam-macam lah untuk tarbiah, untuk training, untuk kaderkan para sahabat. Pusat dia rumah Arqam Abil Arqam. Nah, di situ Nabi bentuk tiga perkara. Yang pertama akidah. Yang kedua pemikiran, fikrah. Dan yang ketiga syaksiah, akhlak. Yang soleh di kalangan para sahabat. Nabi bentuk tiga belakang. Mantap. Tapi masalahnya, Abu Jahal dengan Abu Lahab tak setuju tegak negara Islam di Mekah. Ha? Tak setuju. Dia dah tawa dah kuasa otonomi. Nabi tak nak. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, Muhammad, pasal apa kamu berjuang? Kamu ni berjuang kerana apa? Adakah kerana kamu nak halta benda? In kunta turidu mala jama'na laka min amwalina hatta aktharana mala. Wahai Muhammad, kalau kamu berjuang siang, malam, pagi, petang, ajak orang terima Islam kerana kamu nak halta, kamu nak jadi kaya, kami akan kumpulkan seluruh halta-halta kami, beri kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Nabi tolong. Nabi tolong. In kunta turidu syarafan sawadna ka'alaina. Kalau kamu tak nak halta, barangkali kamu nak jadi wakil raya. Kamu nak jadi pembesar. Kamu nak jadi penguasa. Ya, kami sedia. Kami sedia lantik kamu sebagai apa? Winnable candidate. Mengingat aku tak kerti cakap apa putih. Takat sepatah dua tu putih lah. Sedia kami lantik, sedia kami berikan kamu untuk menjadi pemimpin dari kalangan kami. Nabi tolong. Bagi halta pun tolong. Nak bagi jadi calon kawasan Selamah. Kawasan majoriti menang 500 ribu, 10 ribu. Talak juga, talak juga. Kamu nak apa, Muhammad? In kunta turidu mulkan malakna ka'alaina. Kamu nak jadi raja? Sampai peringkat itu ditawar ke Nabi. Kamu nak jadi raja? Okey, kalau nak jadi raja, kami tabar kamu jadi raja. Tu carilah pokok-pokok ketapang mana kita duduk bawah tu. Kita pakat tabar jadi raja. Kalau nak jadi raja tak apa. Kita tabar jadi raja. Nabi talak. Jadi raja. Nabi talak. Jadi wakil rakyat. Nabi talak. Nak bagi harta. Nabi talak. Akhir sekali orang kafir jadi bingung. Akhir dia kata, Muhammad, kamu ni gila. Kamu ni gila. Kalau kamu gila, kami akan cari tabib yang paling handal di kalangan kami untuk rawat kamu sehingga kamu pulih dan segala kos rawatan ditanggung oleh kerajaan. Kerajaan Mekah lah. Ha, ditanggung. Lepas cara tu, Nabi tolong. Pasal apa? Nabi tahu tak, kalau dia terima, bolehlah jadi raja. Tapi raja yang tidak berdaulah. Raja yang tak ada kuasa. Ha? Raja yang tak ada kuasa. Raja yang tidak berdaulah. Raja yang duduk di bawah ketua Abu Jahal. Raja yang terpaksa akur kepada undang-undang Abu Lahab. Buat apa jadi raja gitu? Nabi tak nak. Nabi tak nak jadi wakil rakyat. Wakil rakyat Abu Jahal. Wakil rakyat Abu Lahab. Dengan segala daksa, dengan segala undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Kuasa wakil rakyat ni setakat mana-mana. Sekadar menguasai dong dia je lah. Lepas tu tak boleh buat daksa. Harta, harta tak menjamin. Nabi tak nak. Nabi nak daulatkan Islam. Nabi nak kuasa penuh untuk mendaulatkan Islam. Oleh kerana Abu Jahal tak setuju, Nabi bawa pergi ke Taif. Apakah nak pergi ke Yathrib? Kerana dalam peristiwa Bai'atul Aqabah, penduduk-penduduk Yathrib yang bertemu dengan Nabi pada hari mengerjakan haji di musim haji, bertemu dengan Nabi di Jamratul Aqabah, telah memberikan jaminan kepada Nabi, kalau Nabi pergi ke negeri kami, iaitu Yathrib, kami akan benarkan Nabi untuk menegakkan Islam. Akhirnya, rekah ceritanya, Nabi bersama dengan para sahabat, hijrah beramai-ramai pergi ke Madinah. Bukan nak suruh jadi rajin, nak tegak negara Islam. Tapi fakta ni orang tutup. Hampir saya tak dengar penceramah-penceramah dalam TV 1, TV 2, TV 3, Asrul Awani, waktu forum, waktu kuliah tentang hijrah, dia sebut pasal hijrah Nabi ni nak tegak negara Islam. Tak sebut. Dia sebut semena hijrah ni, marilah daripada kita malah, kita kena berusaha supaya menjadi rajin. Hak tu tak payah cerita pasal Nabi hijrah Mekah ke Madinah. Nabi hijrah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, nak tegak negara Islam. Itu matlamat utama. Dan cerita bagaimana halangan yang terpaksa Nabi hadapi. Ingat mudah nak tegak negara Islam. Nabi tidak menegakkan negara Islam dengan lampu ajaib Aladdin. Nabi tidak tegak negara Islam dengan tongkat sakti. Nabi tegak negara Islam dengan pengorbanan dirinya dan para sahabat. Antara yang berkorban, kalau kita tengok dalam sejarah, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini seorang sahabat mari daripada Rom. Mari ke Mekah. Dengar ceritanya, di Mekah ni ada Nabi akhir zaman. Dia nak berimam kepada Nabi tersebut. Dia datang ke Mekah. Dekat cerita sebelum bertemu dengan Nabi, dia berniaga di Mekah. Dia berniaga. Ha, jadi kaya raya. Dia dapat projek di Mekah. Abu Jahal bagi lesen nega ke dia. Pak Pitu. Ha? Kaya dia. Ha, kaya. Restoran ada. Macam-macam projek ada. Sehingga waktu nak hijrah, dia bawa kuda, bawa unta, bawa bahan dagangan dia. Sapa naik debu ke udara, gelap. Banyaknya kontena bawa halta. Ha, dan bawa barang-barang dagangan Suhaib Ar-Rumi nak hijrah ke Madinah. Tapi malangnya tak lepas. Tak lepas. Sebab Abu Jahal ni dia tahu dah orang nak ikut Muhammad pergi hijrah ke Madinah. Dia buat roblah. Habis jalan dia buat roblah. Highway buat roblah. Jalan kampung pun buat roblah. Sahabat-sahabat lain pergi sorang-sorang diri lepas. Pergi sorang-sorang diri lepas. Dia pergi sorang-sorang diri. Dia boleh ikut jalan-jalan kampung. Jalan ladang kelapa sawit. Mana getah ladang getah mana. Dia boleh pergi ikut celah-celah. Sapalah ke Madinah. Ni Suhaib Ar-Rumi bawa kontainer nak jalan kampung. Mana kena naik highway tu. Roblok ke kanan. Depan dengan roblok. Abu Jahal tanya, mau nak pergi mana? Ke Madinah. Kenapa? Hijrah. Buat apa? Ikut Nabi. Ni halter semua ni nak bawa. Iyalah halter aku. No way man. Pasal harta ni kamu cari di Mekah. Hasil daripada aku yang beri kepada kamu lesen mega. Ingatlah. Oh, orang beri lesen mega, orang beri pinjaman modal, lawan kita balik. Dasar tidak berterima kasih kepada kerajaan. Marahnya Abu Jahal ke Suhaib Ar-Rumi. Habis tu Suhaib Ar-Rumi nak kata, aku terpaksa nak hijrah. Tak boleh ni, nak hijrah, nak bawa pergi juga. Ikut Nabi. Kata Abu Jahal, boleh. Mau nak ikut Muhammad, boleh. Dengan syarat mau tinggal semua harta. Abu Jahal buat syarat begitu, dia anggap Suhaib tak tergamak nak tinggal harta. Mana ada orang sanggup tinggal harta. Ha? Dia buat syarat begitu. Tapi dia silap orang. Suhaib Ar-Rumi kata, tak apa. Ya betul aku boleh hijrah. Aku tinggal belakang. Ambil pergi. Nak ambil. Nak tayar-tayar. Ngering-ring. Ambil pergi lah. Tak apa. Tinggal belakang. Suhaib Ar-Rumi pergi seorang diri. Selat tinggal. Sebagaimana selat tinggal dia datang daripada Rom. Selat tinggal lah dia pergi ke Madinah. Berhijrah bersama Nabi. Sehingga berita ni sapa ke Nabi. Nabi kata, Rubiha Suhaib. Rubiha Suhaib. Untunglah Suhaib. Untunglah Suhaib. Golongan orientalis berasa pelik. Waktu dia kaji sejarah, dia kata pasal apa Muhammad kata untung. Patutnya dia kena kata khusira Suhaib. Khusira Suhaib. Rugi dah Suhaib. Rugi dah. Bapa mungkin takut highway. Carilah jalan belakang. Ikut jalan kapur tu. Rugi dah mu. Patut gitu. Tapi dah. Nabi kata untung. Allah waktu ayat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu rahufun bil 'ibad. Ayat yang Allah buat turun ni sempena dengan cerita ni. Respon kepada pengorbanan Suhaib yang meninggalkan harta, Allah kata ada di kalangan manusia mereka yang mengorbankan dunianya kerana mencari kerajaan daripada Allah. Manusia yang macam ini Allah layan dia dengan layanan VVIP di akhirat itu. Rahufum bil ibad, dengan layanan yang paling rauf, dengan sifat Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih. Allah layan hamba yang berkorban. Tu pengorbanan sahabat nak boleh jadinya hijrah tinggal habis halta. Kita hari ni malam saya pergi ke Perlis. Saya cerita pasal perang Tabuk. Di perang Tabuk Nabi kerah pada sahabat beri sumbangan nak lawan tentera Rom. Sahabat pakat beri denda. Akhirnya Nabi tanya Sayyidina Umar, tampak banyak nak beri ni. Sayyidina Umar, Nabi tanya, eh, banyak nak beri, mau tinggal kenapa di rumah? Dia kata hadis, semua beri untuk Islam. Hanya dua keping roti dia tinggal di rumah. Sekeping untuk anak, sekeping untuk isteri. Yang lain habis untuk Islam. Tengok Sayyidina Umar. Allahuakbar. Tak jejak kita. Kita pun kalau tanya nak tak negara Islam? Nak. Kita letak tabung derma 2% je. Tanya nak tak negara Islam? Nak. Derma 2%. Kalau kita zaman tu lah, zaman Nabi. Nabi tanya kita, orang agama. Ya Rasulullah, semua harta aku, aku tinggal rumah belakang. Dua keping roti aku beri. Terbalik. Ni, kita. Nabi tanya Abu Bakar, kamu beri banyak mana? Habis. Hanya tinggal Allah wa Rasuluh. Tinggal Allah dengan Rasul je di rumah. Itu cara sahabat berkorban. Sebab tu dia boleh tegak negara Islam. Dia tak cakap kosong. Dia tak cakap saja. Dia cakap, ada pengorbanan, ada bukti. Yang pertama, korban harta. Yang kedua, korban nyawa. Dalam peristiwa hijrah, Nabi malam hijrah, orang kafir bicara di Parlimen Darun Nadwah. Atau strategi, nak sekat hijrah Nabi ni macam mana. Bicara punya bicara. Tak selesai. Ada kata kita mesti tangkap penjara dia. Kawan ni kata tak boleh. Kita penjara dia, keluarga Muhammad ni ramah. Ada Bani Abdul Manaf. Ada Bani Abdul Muttalib. Ada Bani Hashim. Keluarga dia ramah. Banyak kabilah. Kalau pakat keluar ramah-ramah buat demonstrasi lepas penjara sedih kita. Ha? Dia pakat kocok penjara tu, cabut penjara ni. Lepas Muhammad. Tak boleh. Penjara tak boleh. Ha? Cannot go. Habis tu lagu mana? Kata kawan ni pula. Kita mesti halau dia keluar daripada daerah kita. Ah, ha, buang daerah. Ini benda bukan benda baru ni. Jenis penjara buang daerah ni ada dah tu. Zaman Nabi tu. Kita buang daerah. Kawan ni kata pula tak boleh. Dia banyak perwakilan. Eh? Saya tak ingat lah perwakilan bahagian mana. Banyak doa masa tu. Ha? Ha, ada P08, ada P71, ada P32. Ha, kawasan-kawasan perwakilan-perwakilan dia duduk bahas dalam parlimen di Darun Nadwah tu. Bahas nak skat hijrah Nabi. Kawan ni kata, kalau kita hantar Nabi, buang Nabi, keluar daerah, Islam ni akan berkembang. Sebab Muhammad ni dia tukar si. Kalau dia cakap, terpukau lah. Kalau kita hantar ke negeri lain, Islam akan berkembang. Tubuh pula cawangan dia ni. Ketik kita. Ah ha, nak lawan pula ni. Tak boleh. Jangan buang daerah. Salah. Rugi kita, rugi, rugi. Kita hantar di Ulu Temelih, tubuh cawangan di Ulu Temelih. Ha. Hantar di Gerik, tubuh cawangan di Gerik. Senang, kita letak sini je dia. Nah. Betulah ke mana nak sesak ni Muhammad ni. Dia ke mana-mana malam ni dah dengar cerita nak hijrah ni. Rio dah, keluar dah sini hari apa semua dah. Bahawa Muhammad akan hijrah ke Madinah. Dalam keadaan gitu, ada seorang mengaku datang daripada Najib. Ulama kata dia ni iblis, nyamar jadi manusia. Dia kata Muhammad ni kita kena bunuh, baru selesai masalah. Kejut habis Allah. Jahat-jahat Abu Jahat tak fikir nak bunuh Nabi. Mari nak iblis ni syaitan ni. Dia cadar pergi bunuh Muhammad. Nak bunuh macam mana? Dia kata gini mudah. Kita ambil tiap-tiap kabilah. Seorang wakil pemuda dia. Ha? Ketua pemuda dia lah. Ha? Bawa pedang seseorang. Maknanya pergi tetap Nabi Muhammad malam tu. Di rumah dia. Serentak. Supaya darah Muhammad tu ada pada tiap-tiap pedang. Jadi nantinya keluarga Muhammad nak balas dendam payah. Sebab bukti DNA itu ada pada tiap-tiap pedang. Dia nak cari pedang apa? Siapa? Kabilah mana yang bertanggungjawab? Tak boleh. Sebab tiap-tiap pedang ada. Akhirnya, selamatlah kita. Setuju sebulat suara. Cadangan iblis ini malah tu jalankan operasi. Allah Ta'ala dedah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan wahyu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika mana orang-orang musyrikin merancang untuk memenjarakan kamu, menghalau kamu keluar daripada daerah kamu, membunuh kamu, Allah Ta'ala adalah sebaik-baik. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik, sebaik-baik perancang. Allah reda kepada Nabi, dan Nabi bincang dengan sepupu dia, Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali masa tu baru habis SPM, umur 18 tahun. Ha? Menunggu nak masuk universiti. Ha? Dia tak ada masuk PLKN, tak ada lagi masa tu. Jadi apabila apabila dia ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta Sayyidina Ali ni ganti tempat Nabi. Ambil tempat tidur Nabi. Lepas tu selimut tutup, jangan bagi nampak kepala, jangan bagi nampak kaki. Bagi melengahkan perhatian orang kafir. Sayyidina Ali tak kata apa. Al-aini wa ra'si. Terimalah apa yang diarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya Sayyidina Ali pun dia kena katalah Allah. Tak ada orang lain ke? Ha. Kerjaan ni kerjaan mati ni. Ha. Salah hang buat dia tetap pakai tak selok kain tengok siapa dia. Dak qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati. Dak ye pun ambil lah hak tua-tua. Dak. Ha, macam Abu Zah hak umur 80 tahun dah. Kalau tetap mati pun padah. Dak kalau tak tetap besok dah nak matinya. Ha, ambil hak tua-tua ni, ambil kita 18 tahun bini tak lagi. Patutnya dan Ali kena agi macam tu, kena hujah macam tu. Dah ala aini wa ra'si, sedia untuk menerima. Hak ni yang saya kata halafan syabab, orang muda ni selalu sokong perjuangan Islam. Orang muda, kalau orang muda tolak juga perjuangan Islam, berat dah lalu. Sebab orang muda ni sifat dia, dia berani. Dia suka adventure, dia suka challenger, dia suka sifat dia begitu. Jadi dia ambil tempat tidur Rasulullah. Nabi keluar hijrah. Mudah. Orang kafir kepung dah masa tu. Dia ambil pasir segelang, dia baca ayat, potong ayat daripada surah Yasin tu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda tabu wa tahfala pokok kafir. Nabi tidur. Lepas tu, ulama-ulama dulu, tutup pendekar, tutup guru pondok dulu, dia buat ayat ni sebagai ayat, ayat perang. Ayat perang. Tapi dia beramal lah. Takat saling baca sekali, pasir tabuk. Musuh tak tidur, mu tidur. Dia, dia apa? Dia kena beramal. Dia kena beramal, tutup guru dulu, beramal kuat. Ha. Dia yakin, dia baca ayat, dia tabuk. Tidur, Nabi pun hijrah. Kawan ni bangun, tengok ada lagi dalam. Pergi. Sebelum dia tetap, dia nak pasti, nak confirm, takut salah orang. Salah-salah, lah. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tengok, dalam kes ni, Sayyidina Ali telah berkorban nyawanya. Dia korban nyawanya, walaupun dia belum mati, dan dia tak sempat dibunuh, tetapi kesediaan untuk duduk di situ, menandakan dia sedia beri nyawa dia untuk Islam, bagi menjayakan hijrah Nabi SAW. Dah akhir, saya nak sebut malam ni, Nabi sendiri. Nabi sendiri. Hak sahabat tu sahabat lah. Nabi sendiri sebagai ketua. Nabi nak hijrah, dikejar oleh orang kafir daripada belakang, iaitu Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni pembunuh upah. Dia buka satu konsultan untuk bunuh orang. Kerja dia ambil upah bunuh orang. Abu Jahal panggil dia, bunuh Muhammad, bawa balik hidup ataupun mati. Bayaran dia 100 ekor unta merah. Allah, 100 ekor unta merah. Kalau banding harga zaman kita hari ni, 100 buah alpak. Lebih kurang lah. Ha? 100 buah alpak. Kalau tidak pun estimak lah. 100 buah kenderaan yang paling canggih masa tu. Hadiah lumayan. Dia pun kejar Nabi. Dekat dengan Nabi, dia ambil anak panah. Dia lepas panah. Tiba-tiba kaki kuda jenuh. Masuk dalam pasir. Jatuh. Suraqah pelik. Dia kata tak pernah berlaku. Dia ni pemacu kuda yang tangkas, pemanah yang cekap. Dia pembunuh upah. Kerja dia bunuh orang. Setakat nak panah tu, pejam mata dalam gelap pun lagi. Tak ada masalah. Tapi train ni jeluh kaki kuda dia. Padahal dia apa dah jalan. Dia apa. Berapa selekoh, berapa lubang, berapa RNA, berapa tasnya minyak. Semua dia apa bakal jalan. Macam mana boleh jeluh? Dia rasa pula. Macam mana boleh jeluh? Bangun. Kejar lagi. Dekat dengan siapa? Ambil anak panah. Jeluh. Kali kedua. Cuba lagi. Kali ketiga. Tiga kali berturut-turut kuda dia jeluh. Dia kata bukan ni. Bukanlah sebarang ada Muhammad ni. Nabi pun tengok. Tiga kali rebah dah. Nabi patah balik. Pergi dekat Nasrafah. Eh, Surakah. Yang nak bunuh aku ni pasal apa? Oh, Nabi kenal Surakah. Setelah tiga buah umur Nabi. Tamah tunda. Dia duduk sekapa dengan Nabi. Dia kenal Surakah bin Malik. Dia kata pasal apa mu nak bunuh aku? Pasal apa? Oh. Seratu ekor unta bah. Ha, jangan main. Abu Jahal tawa seratu ekor unta. Dalam ke mana ni nak buat? Nabi kata begini lah. Aku beri kepada kamu hadiah yang jauh lebih lumayan daripada hadiah yang Abu Jahal beri kamu. Kejut Surakah bin Malik. Kalau Abu Jahal nak tawar 100 ekor unta padang, ha? Sebab dia ada kerajaan, dia ada kementerian, ha? Dia pegang Baitul Mal, dia pegang pusat penghutang zakat, dia pegang belaka, Petronas dia pegang. Dia ada duit setakat nak bayar Surakah bin Malik tu anytime dia boleh bayar. Ya Muhammad ni nak ambil duit mana? Sebatang kala tawar diri. Nak pergi ke Madinah tak siapa tak tidak wallahualam. Negara tak ada, tentera tak ada, kerajaan tak ada. Nak bayar hadiah lumayan pada Abu Jahal. Hadiah apa? Nabi kata aku nak beri kepada kamu dua gelang Maharaja Parsi. Tak kata apa Surakah bin Malik. Gelang Maharaja Parsi ni lambang kerajaan Parsi, kuasa besar dunia pada waktu itu. Kalau lagi ni Amerika lah. Amerika Syarikat kuasa besar dunia. Seolah-olah Nabi berjanji nak beri kerusi Barack Obama tu. Oh, nak ambil kerusi Barack Obama nak kena kalahkan mereka dulu bukan barang. Nak ambil kerusi Bangi boleh lah bila-bila masa je. Lepas hari lah. Ni kerusi Barack Obama tu. Nak jatuhkan Amerika, nak jatuhkan kesatuan kerajaan-kerajaan Eropah. Kau senang. Kuasa besar dunia. Rom, Parsi, China, India, Greek, Yunan. Masa tu bergabung menentang Islam. Nabi kata aku nak beri gelang Maharaja. Tak kata apa. Dia nak tak percaya pun. Dia kenal Muhammad tak pernah cakap bohong. Ha, bukan macam seorang tu asal cakap bohong. Asal cakap bohong. Ha. Nabi Muhammad tak pernah bohong. Dia cakap. Orang kenal dia. Al-Amin. Betul cakap. Kemudian. Dia nak lawan pun. Tiga kali je gendur dah. Frenderah dia. Tak ada apa dah daya yang ada pada dia. Dengar saja lah. Tapi dia tahu ini bukan sebarangan. Dia minta dengan Nabi. Dia nampak dah Nabi Muhammad ni pelik. Boleh menang ni orang tu ni. Dia kata, Muhammad ginilah. Kalau menang besok, boleh tak? Jamin aku ni. Supaya jangan dia apa-apa. Nabi sign surat. Nabi sign surat. Beri jaminan kepada Surakah bin Malik. Supaya tidak dia apa-apakan. Kalau Islam menang satu masa nanti. Nabi pergilah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergilah ke Madinah, ke Yasrib. Rekah cerita ni panjang. Ha, apalah Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Jadi saya kena rekah cerita. Sebab dia 13 tahun tu. Kata cerita pun habis, 13 tahun tak balik kita mana. Cerita ni panjang. Jadi rekah ceritanya. Siapa di zaman Sayyidina Umar? Sayyidina Umar berjaya mengalahkan Rom dan Parsi. Sayyidina Umar kalahkan Rom dan Parsi. Sayyidina Umar ambil gelang Maharaja Parsi. Dan ambil gelang Maharaja Parsi. Dia panggil Surakah bin Malik. Nabi mengetah 10 tahun. Pada orang bakar 2 tahun setengah. Naik Sayyidina Umar. Kira-kira dan 13 tahun lah. Selepas pada itu, Sayyidina Umar panggil Surakah bin Malik. Surakah bin Malik hidup lagi masa itu. Dan telah pun menganut ajaran Islam. Mengucap dua kalimah syahadat. Sayyidina Umar panggil. Sayyidina Umar kata, ya Surakah bin Malik. Qul alhamdulillah. Alladhi salabahuma min kisra bin Hormuz. Wa albatahuma ila Surakah bin Malik. Ha? Wahai Surakah bin Malik. Katakanlah segala puji bagi Allah. Tuhan yang telah merampas dua gelang Maharaja Parsi ini. Kemudian dipakaikan pada dua tangan Surakah bin Malik. Bagi membuktikan janji Nabi. Apa yang saya nak sebut dalam sejarah ini. Nabi nyari-nyari sebunuh. Kerana nak menegakkan negara Islam. Dan usaha Nabi nak mendaulatkan syariat Allah itu adalah usaha yang diyakini oleh Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi optimis. Waktu Nabi seorang diri dalam perjalanan ke Madinah, Nabi dah janji gelang Maharaja Parsi. Maknanya Nabi sudah nampak al-mustaqbal lihadza din. Masa depan adalah untuk agama ini. Islam pasti menang. Tak sempat menang zaman ini, dia menang pada zaman yang akan datang. Rom dan Parsi tak jatuh zaman aku, dia jatuh zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat seorang Muslim yang berjuang, dia yakin dengan masa depan Islam. Dan dia bersama dengan perjuangan Islam. Itulah dia antara iktibar daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Saudara yang hormati sekalian, sebelum kita berhenti untuk salat isyak, saya minta izin daripada pihak pimpinan majlis untuk mengumumkan dua perkara. Yang pertama, bagi kami Dewan Pemuda telah menerbitkan satu majalah Tarbawi. Majalah Tarbawi ini adalah majalah bulanan untuk kita mendidik minda, mendidik fikrah dan juga membentuk akidah pejuang-pejuang kita, khasnya anak-anak muda kita, untuk bersama dengan gerakan Islam. Jadi kita terbitkan setiap bulan. Dan ini adalah terbitan yang kedua. Majalah Tarbawi dia dapatkan di luar. Nanti secara keluar lepas maya ni dapatkan naskah. Hanya RM5 satu naskah. Dan boleh secara hadiah pada kawan-kawan. Sebab nak cari buku haraki, nak cari buku-buku bersifat Tarbawi dengan ulasan dan penjelasan kontemporari berkait dengan isu semasa, agak payah mutakhir ni. Ulasan-ulasan bab politik banyak lah. Ulasan bab politik, bab ekonomi, tapi bab tarbiyah, bab fikrah ini agak sukar untuk kita. Kecuali buku-buku lama yang ditulis oleh Fatih Yaka dulu. Yalah, kita tulis ni pun based kepada fikrah-fikrah Islam tu juga. Cuma dengan pengulasan dan juga penjelasannya agak bersifat kontemporari. Jadi sudah boleh dapatkan dengan harga RM5 sambil membantu Dewan Pemuda untuk menjalankan gerak kerja amal tarbawi insyaAllah. Dan yang keduanya, seperti biasa, kita menghadapi banyak aktiviti-aktiviti, termasuk aktiviti kebajikan mendepani musim terpujuh. Anggota Jabatan Amal kita dan skuad pemuda prihatin kita telah bekerja keras untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi dananya daripada saudara semua. Orang tanya saya nak ambil duit mana, nak lancar projek-projek kebajikan ni. Saya kata tak apa lah. Malah ni surah An-Nur bani. Jadi siap lah pokok dia. Jadi saya minta saudara beri sebanyak mungkin untuk kita support kerja-kerja amal ini. Dan supaya insyaAllah hari ini hari mereka yang memerlukan, satu masa nanti yang kita pula. Jadi dengan kita memberikan infak itu, Allah murahkan rezeki kita dan Allah berkati rezeki kita dan Allah memberikan ganjaran yang sewajarnya kepada kita. Wallahu a'lam. Jadi lepas sembahyang isyak nanti, terbiasalah kita pekat. Berilah sebanyak yang mungkin yang boleh diberi untuk kerja-kerja kebajikan ini. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis ini. Silakan.